Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis di majelis pendidikan karakter nabawiyah ini. Kita belajar bersama tentang pendidikan, terutama adalah pendidikan yang kita berusaha untuk kembali kepada yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang konseling berbasis fitrah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata konseling sering kita dengar, dan apabila ini terkait dengan sekolah yang mana pendidikan saat ini sebagian besar adalah berbentuk persekolahan, di sana ada bidang tertentu yang terkait dengan konseling ini yang disebut dengan istilah bimbingan dan konseling, yang sering disebut dengan istilah BK. Dan itu adalah hal yang sudah mafhum, sudah masyhur kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik sekaligus membantu anak didik mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi itu tujuan diadakannya bimbingan dan konseling. Dalam hal ini tentu saja bukan semata-mata seorang konselor harus didatangi oleh konseli atau orang yang ingin meminta bimbingan, namun seharusnya juga seorang konselor itu yang aktif untuk apa? Untuk mendatangi anak didik atau konseli yang perlu dikembangkan potensinya dan perlu diatasi permasalahannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas konseling berbasis fitrah. Apa bedanya konseling yang umum, yang dalam hal ini adalah konseling yang dasarnya adalah dari ilmu barat, dan konseling yang berbasis fitrah? Perlu kita ketahui bahwa konseling secara umum itu dasar yang diambil, ilmu yang diambil untuk ilmu konseling umum tersebut dasarnya adalah hasil pemikiran manusia. Dalam hal ini bisa kita katakan bahwa dasar yang diambil pada konseling umum ini adalah ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda alam atau kejadian-kejadian atau gejala-gejala alam atau gejala-gejala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konseling umum. Jadi dasarnya adalah hasil pemikiran, perenungan, penelitian yang dilakukan oleh manusia yang disebut dengan ayat kauniyah, yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam semesta atau terjadi pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konseling berbasis fitrah ini tentu saja berdasar kepada, di samping ayat-ayat kauniyah, yaitu berdasarkan tanda-tanda alam, hasil survei, hasil penelitian, hasil dari literasi dan sebagainya, di samping itu juga berdasar pada ayat-ayat syariah, yaitu dalam hal ini adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hal ini, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini, lantadilu mata masaktum bihima." Kitaballahi wa sunnata nabiyihi. Aku tinggalkan dua perkara yang barang siapa jika kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah yaitu Al-Quran, wa sunnatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mendasari konseling berbasis fitrah, di samping ayat syariah juga ayat kauniyah. Namun di dalam konseling umum ini berdasar ayat-ayat kauniyah saja. Terus kemudian hal lain yang membedakan antara konseling umum dan konseling berbasis fitrah, dalam hal ini karena konseling ini terkait dengan masalah manusia, maka di dalam konseling umum hakikat manusia sering didasarkan kepada pemikiran manusia, hasil perenungan manusia, hasil hipotesa dari manusia, hasil survei dari manusia, dan hal ini terkait dengan ilmu-ilmu filsafat. Sedangkan konseling berbasis fitrah ini adalah memahami hakikat manusia bersumber dari ayat-ayat syariah, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini memahami hakikat manusia dalam konseling berbasis fitrah ini, bahwa manusia terlahir dalam keadaan fitrah ini. Jadi itu antara lain dua hal umum yang membedakan antara konseling umum dan konseling berbasis fitrah. Nah, apa makna fitrah yang mendasari konseling ini sehingga hakikat manusia benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sejatinya bahwa terkait dengan konseling ini adalah terkait dengan kejiwaan manusia. Sedangkan tentang jiwa adalah sebuah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali memberikan ilmu itu kepada makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh kuli ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku, dan engkau dan kamu tidak akan diberi ilmu tentang roh itu kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, dengan sedikitnya ilmu yang Allah berikan tentang roh ini, tentang jiwa ini kepada manusia, maka kita harus menggali tentang hakikat kejiwaan ini, dalam hal ini adalah hakikat manusia, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna fitrah di sini adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang 30, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kulli ya'malu Allah Subhanahu wa taala fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratullah allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada fitrah Allah, kepada agama Allah yang lurus, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atas fitrah, dan fitrah Allah tidak akan berubah, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi hakikat manusia kita dasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ternyata di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menyebutkan ya disebutkan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atas fitrah. Nah, apa makna fitrah ini? Bahwa makna fitrah itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap manusia, setiap anak manusia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi disebutkan bahwa anak fitrah itu lahir dalam keadaan fitrah. Ternyata kalau anak itu cenderung kepada Yahudi atau menjadi Yahudi, orang tua yang disalahkan. Cenderung menjadi Nasrani, orang tua yang disalahkan. Cenderung menjadi Majusi, ternyata orang tua yang disalahkan. Di situ tidak disebutkan cenderung menjadi Islam, karena fitrah di situ maknanya adalah Islam. Jadi intinya bahwa konseling berbasis fitrah itu adalah mengatasi permasalahan, menumbuhkan potensi yang ada pada anak didik didasarkan kepada hakikat kemanusiaan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, terus kemudian akhirnya bisa kita katakan bahwa Karena setiap manusia itu lahir fitrah, maka anak atau manusia itu bukanlah seperti kertas kosong. Di dalam diri setiap manusia sudah diinstal, sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa fitrah. Sehingga sudah ada isinya, sudah ada bekalnya. Dan fitrah itu maknanya adalah al-Islam, menurut Imam Nawawi adalah kecondongan kepada kebaikan. Oleh karena itu, manusia yang lahir, kalau kita mengatasi masalah konseling ini terhadap anak didik, maka setiap anak didik itu sudah memiliki bekal-bekal fitrah, yaitu kecondongan kepada kebaikan. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fastaradhum sayatin antinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, hanif, yaitu condong kepada kebaikan, dan setanlah yang menggelincirkan dari agama mereka. Jadi hanif di sini maknanya adalah condong kepada kebaikan. Nah, sehingga yang mendasari dari konseling berbasis fitrah ini, maka menjadikan anak jahat itu jauh lebih sulit daripada menjadikan anak itu menjadi baik. Karena apa? Tadi disebutkan bahwa setiap manusia, setiap hamba Allah itu condong kepada kebaikan. Karena sudah condong kepada kebaikan, apabila dipaksakan untuk condong kepada kemungkaran atau kejahatan, maka itu harus kita mengubah kecondongan itu dari aslinya, karena aslinya condong kepada kebaikan. Nah, oleh karena itu kita dalam menerapkan konseling berbasis fitrah ini, maka ibaratnya kita mengatakan bahwa konseling ini adalah berbasis pada potensi, yaitu potensi kecondongan anak atau anak didik kepada kebaikan. Nah, ini dasar-dasar tentang konseling berbasis fitrah ini. Jadi intinya, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak-anak, ya, pada konseling berbasis fitrah ini kita berorientasi kepada potensi yang ada pada diri anak. Secara garis besar, apabila kita menghadapi seorang anak didik yang mengalami sebuah permasalahan sehingga tidak tumbuh fitrah-fitrah yang ada pada dirinya, karena hakikatnya pendidikan konseling berbasis fitrah ini itu adalah menumbuhkan fitrah-fitrah yang ada pada diri anak didik ini atau pada diri anak. Nah, kalau fitrah-fitrah itu sudah ditumbuhkan, maka insya Allah ta'ala masalah-masalah akan terselesaikan. Sedangkan fitrah-fitrah itu adalah merupakan potensi yang ada pada diri anak didik. Nah, jadi permisalan, jadi apabila kita menghadapi seorang anak yang mengalami permasalahan, maka kalau kita terapkan konseling berbasis fitrah ini, bukan kita berorientasi selalu untuk bagaimana masalahnya untuk bisa diatasi, ya, kemudian kita berkutat pada permasalahan, tapi kita berkutat pada potensi anak. Karena apa? Dasar fitrah itu adalah potensi. Kita berusaha untuk menggali potensi yang ada. Bolehlah kita memperhatikan masalahnya, tapi bukan kita berkutat habis waktunya untuk mendefinisikan, kemudian untuk mengurai tentang masalahnya, tapi kita berkonsentrasi penuh pada potensi yang ada pada anak didik. Apabila potensi itu sudah ditemukan pada anak didik tersebut, maka potensi tersebut ditumbuhkan. Setelah ditumbuhkan, maka akan menjadi seorang anak yang berkarakter. Sehingga kalau sudah menjadi seorang anak yang berkarakter, dia memiliki manfaat bagi orang lain, maka masalah akan selesai insya Allah. Analoginya adalah, apabila kita menghadapi masalah yaitu kegelapan. Apabila kita mengalami gelap di suatu ruangan, maka kita tidak akan membahas tentang definisi gelap, kita tidak mengurai tentang unsur-unsur gelap, tetapi kita langsung berorientasi kepada potensi, yaitu potensi apa? Kita mencari sumber cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa muncul? Akhirnya yang kita bahas adalah cahaya, kita tidak membahas tentang gelap. Apabila kita sudah membahas cahaya, akhirnya kita bisa memunculkan cahaya pada ruang gelap tersebut, maka dengan munculnya cahaya itu otomatis gelap akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini adalah konsep dari konseling berbasis fitrah. Nah, sehingga konseling berbasis fitrah ini secara lebih detail lagi, maka akan selalu terkait dengan masalah ketuhanan. Ya, karena apa? Karena dasar dari konseling ini adalah fitrah, yaitu keikhlasan, yaitu fitrah keimanan, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ketuhanan, terkait dengan tauhid. Tapi ini tidak terjadi pada konseling umum, karena konseling umum tidak melibatkan tentang ketuhanan. Ini tidak melibatkan tentang, tidak membahas tentang masalah ketuhanan. Terus kemudian secara lebih rinci lagi, di dalam konseling berbasis fitrah ini pastilah akan membahas tentang masalah kehidupan setelah mati, kehidupan setelah mati, apa yang terjadi nanti setelah mati, itu terkait dengan akhirat. Dan ini tidak ada pada konseling umum. Terus kemudian di dalam konseling berbasis fitrah ini akan dibahas juga tentang masalah pahala dan dosa, karena dasarnya adalah syariat, yaitu sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan masalah pahala dan dosa ini tidak dibahas dalam konseling umum, hanya dibahas dalam konseling Islami atau konseling yang berbasis fitrah ini. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari konseling berbasis fitrah ini dapat disimpulkan langkah-langkah, dan ini sebenarnya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah-kisah beliau di dalam menumbuhkan potensi seseorang dan mengatasi permasalahan seseorang. Beliau melakukan hal-hal yang bisa kita simpulkan, yaitu langkah yang ditempuh dalam konseling berbasis fitrah ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah menyerap, langkah yang kedua adalah langkah mengolah, dan langkah yang ketiga adalah langkah menyajikan. Menyerap, mengolah, dan menyajikan. Apa maksud dari 3 langkah tersebut? Langkah menyerap itu berarti kita berusaha untuk mengenali konseli atau anak didik yang sedang dikonseling. Ya. Apa keadaan anak didik tersebut atau konselinya? Ini. Sehingga setelah kita mengenal dengan betul keadaan anak didik, antara lain adalah fitrah apa yang tidak tumbuh pada anak tersebut. Fitrah, entah fitrah keimanan, entah fitrah belajar, atau entah fitrah bakat. Kalau sudah diketahui fitrah mana yang tidak tumbuh, maka langkah selanjutnya adalah mengolah. Diolah, kira-kira ide-ide apa yang dimunculkan untuk menumbuhkan fitrah yang tidak tumbuh tersebut. Ya, ide-ide, muncul ide-ide di sini mengolah. Nah, selanjutnya setelah ketemu ide bagaimana untuk menumbuhkan fitrah yang tidak tumbuh pada anak tersebut, selanjutnya yang ketiga, langkah ketiga adalah menyajikan, yaitu solusi di sini. Solusinya apa? Sehingga setelah solusi itu dilaksanakan, maka diharapkan bahwa fitrah yang ada pada diri anak tersebut bisa menjadi tumbuh. Jadi ini langkah konseling berbasis fitrah ini ada 3, yaitu menyerap, yaitu mengenal diri konseli, kemudian yang kedua adalah mengolah, yaitu munculnya ide-ide setelah kita mengenal keadaan si konseli atau anak didik, kemudian yang ketiga adalah menyajikan, dalam hal ini adalah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak didik tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang konseling berbasis fitrah ini. Ya. Jadi intinya sebenarnya konseling berbasis fitrah ini adalah konseling yang berdasarkan kepada hakikat manusia menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hakikat manusia menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Sedangkan fitrah yang dimaksud di sini adalah kecondongan-kecondongan kepada kebaikan. Jadi setiap manusia di dalam dirinya sudah memiliki kecondongan kepada kebaikan. Jadi konsentrasinya adalah pada potensi, karena itu adalah kecondongan pada kebaikan, itu adalah potensi. Maka prinsip dasar dalam pendidikan konseling berbasis fitrah ini adalah konsentrasi pada potensi, tidak berkutat pada masalah. Nah, sehingga begitu potensi itu tumbuh kemudian berkembang, maka insya Allah ta'ala masalah itu akan terselesaikan. Itulah garis besar tentang konseling berbasis fitrah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya tanpa terkecuali dan dapat kita pahami bersama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada dua pertanyaan yang masuk dan akan langsung saja kita bacakan. Yang pertama datangnya dari Ummu Zaskia di Perbalan. Beliau menanyakan, Ustaz, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, Ustaz. Bagaimanakah caranya dan kiatnya agar anak juga mencintai Al-Quran di bulan suci ini? Silakan Ustaz. Ya. Dari Ummu Zaskia ya, yang ada di Perbalan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bagaimana mendidik anak agar mencintai Al-Quran, agar mereka itu mau membaca Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, dan mau mengamalkan Al-Quran. Perlu diketahui bahwa dalam mendidik anak itu ada fase. Nah, ada fasenya. Dan di samping ada fase, ada urutan prioritas pendidikan. Yang pertama, kalau anak belum mencintai Al-Quran, maka tumbuhkan cintanya terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Dengan menumbuhkan imaji positif pada diri anak. Sehingga persepsi positif itu muncul pada diri anak, maka anak akan menganggap bahwa ternyata Al-Quran itu sesuatu yang indah. Kemudian setelah itu, buatlah anak menjadi cinta terhadap bulan Ramadan. Cinta bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Setelah kecintaan kepada Al-Quran dan Ramadan itu tumbuh, maka insya Allah ta'ala anak akan dengan senang hati untuk beramal dalam bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Baik mungkin dia membacanya ya, atau mungkin dia mempelajarinya, atau dia mungkin mengajarkannya. Ini. Nah, kemudian apabila ini cinta sudah tumbuh ya, kita mungkin sudah mengetahui bahwa anak kita sudah tumbuh, mungkin usianya sudah tamyiz, maka dia akan berusaha untuk belajar ya, mempelajari tentang Al-Quran. Baik mungkin belajar membaca, entah itu belajar tafsirnya ya. Nah, sehingga dengan belajar itu, maka dia akan bisa mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran tersebut. Jadi intinya ada urutan ya dalam pendidikan Al-Quran ini. Yang pertama adalah tumbuhkan cinta Al-Quran terlebih dahulu ya. Caranya adalah dengan berdialog dengan anak. Kemudian kita berkisah membaca sirah atau sejarah tentang Nabi yang sumbernya Al-Quran. Kemudian kita dengan membaca mushaf sehingga anak merasa bahwa ternyata Quran itu ceritanya seru-seru semua. Ternyata kita berbicara tentang surga, kita ceritakan dari Al-Quran. Maka anak menganggap bahwa di Al-Quran itu ternyata ada kisah surga yang sangat indah. Dan sehingga tumbuh persepsi positif pada anak bahwa Quran itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, setelah itu tumbuh dan akhirnya anak mencintai Al-Quran ya, kemudian tahu bahwa ini bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan dia suka dengan adanya Ramadan ini, maka insya Allah ta'ala dia akan mempelajari Al-Quran tersebut. Setelah dia bisa membaca, akhirnya diharapkan pada bulan Ramadan ini setiap hari dia akan membaca rutin ya, bahkan mungkin diharapkan dia bisa menghatamkan dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi itulah urut-urutannya. Kita tidak bisa anak yang belum mencintai Al-Quran langsung kita paksa. Bisa jadi dia membaca Al-Quran tapi ternyata secara fisik motorik saja, tapi ternyata hatinya kemana-mana karena dia belum mencintainya. Karena sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa rasa cinta itu gak bisa dipaksakan ya, termasuk mencintai Al-Quran itu gak bisa dipaksakan. Maka harus dengan kelembutan terlebih dahulu, dengan empati ya, dengan dialog yang lembut. Nah, tapi kalau kita sudah mengetahui anak kita cinta Quran, maka langsung kita ajari ya, karena kecintaan Quran sudah tumbuh. Setelah diajari, kemudian diharapkan anak itu akan mengamalkannya untuk membaca pada bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Ibu Zaskia atau Ummu Zaskia di Perbalan tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua datangnya dari Rifai atau Bapak Rifai di Banjardowo. Beliau bertanya, Ustadz maaf mau bertanya, bagaimana tentang anak kecil perempuan yang dibawa ke masjid Ustadz? Padahal menurut riwayat dari Rasulullah SAW, beliau hanya pernah membawa anak laki-laki ke masjid yaitu cucunya Hasan dan Umamah, kalau tidak salah. Adakah riwayat lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat yang lain pernah membawa anak kecil yang perempuan, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana tentang anak kecil dari Bapak Rifa ini pertanyaannya di Banjardowo, ya, pertanyaan bagus sekali, bahwa kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa anak kecil ke masjid itu antara lain adalah yaitu Nabi mengajak anak dari Zainab radhiyallahu anha yaitu bernama Umamah itu diajak sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digendong oleh beliau. Kemudian ada kisah lain seorang anak kecil yang diajak oleh ayahnya ya untuk bermajlis bersama Rasulullah SAW kemudian bermain-main dengan tanda kenabian dan itu ternyata orang tuanya ingin melarang tapi ternyata dicegah oleh Nabi untuk dibiarkan. Jadi intinya mengajak anak perempuan anak kecil perempuan ke masjid itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak masalah. Dan termasuk apa? Yaitu mendidik anak tersebut untuk mencintai masjid. Tentu saja karena masjid adalah tempat beribadah yang mulia, ya. Berarti itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan itu tidak hanya ditumbuhkan hanya pada anak laki-laki saja, maka perlu ditumbuhkan kepada anak perempuan walaupun di dalam sholat itu ya yang terbaik bagi seorang wanita adalah di rumah. Namun dalam hal lain, misal dalam hal taklim, yang menuntut ilmu dan sebagainya, kalau ternyata taklim itu ada di masjid, maka afdolnya seorang wanita bisa hadir dalam majelis tersebut untuk menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa disyariatkan, ya, dan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak kecil perempuan, jadi bukan hanya laki-laki saja, ke masjid dalam rangka untuk apa? Menumbuhkan kecintaan mereka kepada masjid. Ya demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan terutama Bapak Rifai tadi di Banjardowo yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang masuk lagi, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Datangnya dari hamba Allah di Meteseh. Beliau bertanya, "Ustaz, maksudnya bagaimana Ustaz tentang fitrah ya? Kok bisa anak jadi Nasrani dan Yahudi yang disalahkan orang tuanya? Kenapa ya, Ustaz?" Iya. Silakan, Ustaz. Jadi dalam pemahaman tentang fitrah ini dan itu dijelaskan dalam hadis tadi yang disebutkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yahwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi. Au yunasiranihi, dan orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani. Au yumajisanihi, dan orang tuanya menjadikan Majusi. Di dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahwa kedua orang tuanya menjadikan Islam. Karena apa? Makna fitrah itu menurut tafsir Ibnu Katsir adalah maknanya adalah al-Islam, bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan Islam. Jadi anak lahir Islam. Lah, kok anak itu menjadi Yahudi? Ya orang tuanya disalahkan. Ya karena orang tua mendapatkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah amanah yang Allah berikan kepada setiap orang beriman untuk mendidik diri dan keluarganya, termasuk anak-anak, termasuk istri, termasuk pembantu atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini. Jadi karena asal dari seorang anak lahir itu sudah Islam, condong kepada Islam, condong kepada kebaikan. Ini. Nah, kalau sudah condong kepada kebaikan, jadi sudah disebutkan dalam hadis qudsi tadi, ya ini khalaqtu ibadi hunafa, bahwa sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, hanif, yaitu condong kepada kebaikan. Ya. Walaupun di sini sering diartikan lurus, namun sebenarnya makna sebenarnya adalah condong kepada kebaikan. Nah, kalau sudah condong kepada kebaikan, condong kepada Islam, menjadi Yahudi ya berarti yang salah adalah pendidiknya. Sedangkan yang diberi amanah mendidik adalah kedua orang tuanya. Demikian ya, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir tadi, Ustaz, silakan sekarang dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Baiklah, kita simpulkan tentang materi konseling berbasis fitrah ini. Jadi intinya bahasa konseling itu sebenarnya maknanya adalah pembersamaan sebenarnya, kalau itu bahasa Latin sebenarnya, konsilium, yang maknanya adalah pembersamaan. Konseling sering sekali kita artikan dalam bahasa gaul itu adalah curhat gitu. Jadi kalau ada orang sedang curhat berdua empat mata ya, antara seorang satu sebagai orang yang dicurhati, kemudian yang satu adalah orang yang curhat ya, maka sering sekali orang mengatakan itu adalah sedang melakukan konseling ya. Namun yang dimaksud konseling di sini adalah konselornya adalah seorang ahli, betul-betul profesional. Ini disebut konseling. Baik itu mungkin seorang guru ya, atau mungkin orang alim ya, baik ustadz, kiai atau buya dan sebagainya. Ini. Jadi kalau sekedar curhat itu belum bisa dikatakan konseling, karena apa? Karena konselornya belum tentu orang yang ahli. Sekedar hanya untuk bercurhat. Namun kalau dalam konseling ini adalah betul-betul ahli dalam bidangnya. Nah, kemudian konseling berbasis fitrah ini ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa basis dari konseling ini adalah bahwa manusia memiliki potensi-potensi kecondongan kepada kebaikan. Maka prinsipnya adalah konsentrasi pada potensi, penumbuhan potensi, tidak berkutat pada masalah. Nah, kalau potensi tumbuh maka masalah akan selesai. Kemudian langkahnya ada tiga dalam konseling berbasis fitrah ini, yaitu menyerap, mengolah, dan menyajikan. Ya. Menyerap adalah untuk menyerap, mengenal, atau mengetahui kondisi konseli atau anak didik yang sedang dikonseling, sampai akhirnya kemudian kita tahu ya kondisi anak tersebut. Kemudian berikutnya adalah mengolah, yaitu memunculkan ide-ide, ya ide-ide tentang anak tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan, yaitu merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ternyata kalau ternyata di solusi ini tidak berhasil, maka diulang lagi, kembalikan lagi kepada menyerap. Ya, menyerap, kemudian mengolah, kemudian menyajikan. Kalau ternyata penyajiannya masih salah lagi, kembali lagi ke menyerap lagi. Jadi melingkar terus ini. Jadi tiga langkah itu melingkar terus sampai betul-betul diketemukan solusi yang diharapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita selalu dalam lindungannya. Ya, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah dalam kehidupan ini sehingga tidak mudah terjerumus kepada kesalahan dan dosa akibat dari godaan setan yang terkutuk. Oleh karena itu, marilah para pendidik, para bapak ibu semua, tanpa henti-hentinya kita selalu memohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Kemudian kita bersemangat untuk menuntut ilmu, kemudian setelah berilmu kemudian kita bersemangat untuk mengamalkannya untuk diri kita dan keluarga kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.